As-sana yang nomor dua, al-hijranu. Kita harus menjauhi. Hajr maknanya menjauhi. Watarkul kalami wassalam. Dan kita tidak boleh bicara dengan dia. Dan tidak boleh menyampaikan salam. Khasbama taqaddama an jumlatis salafi fi hajrani man talabbasa bibid'atin. Sesuai dengan yang sudah kita lewati penjelasan yang lalu, yaitu kalamnya para ulama salaf tentang menghajar bagi orang yang bercampur aduk atau bergaul dengan orang yang melakukan atau yang memerintahkan kepada kebid'ahan. Ini harus kita fahami. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-I'tisam juz 1 halaman 175. Wa dzakara Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala anna tarkas salami min jumlati wasaili hijrani ahli bidah. Tidak menyampaikan salam kepada ahli bidah, ahlinya, termasuk bagian daripada sarana untuk menyingkirkan ahli bidah supaya mereka itu merasa hina. Faqad qala al-muratu bi hijrani al-bidah al-ibti'atu anhum. Ya, kita harus menjauhinya. Tidak boleh jadi ustaz. Terkadang banyak ustaz untuk mencari MA, mencari doktor, belajar dengan orang ahli bid'ah. Tidak boleh. Mestinya yang punya ilmu harus mendakwai siapapun ahli bid'ah. Malah menuntut ilmu kepada ahli bid'ah tidak boleh. Bayangkan mendekat saja tidak boleh, bagaimana menuntut ilmu. Sekarang berapa banyak orang mencari titel, pokoknya dapat itu. Kepada siapa tidak boleh. Walaupun kita tidak boleh mengajar di satu lembaga, lapangan taklim masih luas. Ya, ini terkadang ada beberapa tempat kalau orang itu tidak punya titel doktor, tidak boleh taklim, tidak mengapa. Bumi Allah Ta'ala luas. Kalau kita lihat para sahabat tidak ada titel MA yang lainnya. Yang dipelajari ilmu din. Karena titel itu buatan manusia. Belum tentu kalau dia sarjanya lalu faham dengan din. Demikian juga berikutnya. Watarku mahabbatihim. Kita tidak boleh mencintai mereka. Tidak boleh. Bagaimana kita mencintai orang yang memusuhi agama Allah. Wa muwalatihim. Dan kasih sayang kepada mereka tidak boleh. Wassalamu alaihi, menyampaikan salam pun tidak boleh. Wa ziyarati, mengunjungi tempatnya tidak boleh. Wa iyadati, menjenguk ketika mereka sakit haram. Dijelaskan dalam syarah Lumatul I'tiqad halaman 110. Karena ulama-ulama di akhir zaman mengikuti ulama yang dahulu. Tidak ada baru bagi ulama yang sunnah. Karena landasannya Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ini harus kita pahami. Jadi kalau kita melanjutkan sekolah, lihat dulu ustadznya. Dia orang ahli kalam apa tidak? Faham din apa tidak? Karena terkadang sekarang banyak orang tertipu dengan ijazah. Supaya bisa mengajar lalu mencari jalan-jalan yang tidak benar. Ya, ini harus difahami. Tidak ada ulama yang belajar kepada orang ahli bid'ah dalam rangka mencari titel. Selanjutnya, al-farqu baina hajrani ahli bid'ah. Bedanya kita menghajar, mendiamkan ahli bid'ah, ahli bid'ah wa man talabbasa bi maksiatin, dan orang yang diduga mereka maksiat. Gimana muamalah kita dengan orang-orang maksiat tapi bukan ahli bid'ah? Maksudnya dia berjudi, maksiat dia. Atau dia berzina, na'udzubillah min dzalik. Dengan orang yang ahli bid'ah, dia tidak berbuat zina. Wa hajranil kuffar, dan bagaimana kita mendiamkan orang kafir. Wa dzalika min wajhaini, ada dua sisi. Al-wajhul awal dari sisi yang pertama, al-iftiraku bainahuma, wajib kita bedakan antara ahli bid'ah dan orang diduga orang maksiat. Fi asli niat, di dalam asal niatnya. Al-ba'isati ala tarkis salam, yang membangkitkan kita tidak menyampaikan salam kepada mereka. Ala kullin minhumah, masing-masing. Bolehkah kita tidak salam kepada orang maksiat? Ataukah bolehkah kita salam kepada ahli bid'ah? Dijelaskan di sini, fayutrakus salamu alal mubtadi'il muslimi. Maka tidak boleh kita menyampaikan salam kepada orang ahli bid'ah yang mengaku dia muslim. Dan ini sudah kesepakatan dari kalangan para ulama, sebab mereka merasa hina. Karena menghina syariat Allah berhak untuk dihina. Biqasti hajrihi wa ta'tibihi. Maksud kita tidak menyampaikan salam kepada mereka ini untuk menghajar dia dan untuk mendidik, ta'tib mendidik. Mau berhenti kebid'ahnya apa tidak? Kalau dia berhenti kepada kebid'ahnya, maka kita menyampaikan salam. Dan tidak boleh kita juga menikah dengan orang ahli bid'ah. Tidak boleh menikahkan pula, walaupun dia mengaku muslim. Dalam perkaranya adalah kebid'ahannya. Jika menikahkan putrinya, putranya pada orang kafir tidak boleh, maka kepada ahli bid'ah, hal ini lebih bahaya, karena mereka akan merusak Islam dari dalam. Li'tiqati khurmatil Islam alaihi, karena berkeyakinan haramnya menyampaikan salam kepadanya. Yang pertama. Al-wajhu tsani, adapun penjelasan yang kedua dari sisi yang nomor dua, al-iftiraku bainahuma fil amal. Kita wajib pisah, tidak boleh kerja sama dengan mereka. Nyam, dengan ahli bid'ah, dengan orang maksiat mungkin dia maklum, karena orang maksiat dia merasa dirinya salah dan mungkin bertobat. Kalau orang ahli bid'ah merasa dia dapat pahala, bagaimana dia mau berhenti? Wadhalika min nahiyataini, dan ini ada dua sisi. Min nahiyati iltizami tarkis salam min adamihi. Dari sisi wajibnya kita tidak menyampaikan salam atau menyampaikannya. Ya, yang hak. Kalau untuk maksiat kita menyampaikan salam. Fulan maksiat, sampaikan salam. Kalau ahli bid'ah tidak boleh. Wa min nahiyati sighati raddis salam ala kulli minhuma. Demikian juga dari sisi bentuk jawaban salam ketika mereka menyampaikan salam kepada kita. Ketika menyampaikan salam, jawab alaikum, kembali pada dirimu. Karena mereka menaruh kebencian kepada ahli sunnah, sebagian orang Yahudi. Ketika menyampaikan salam, assalamualaikum, matilah kamu, waalaikum. Kita tidak boleh mengatakan waalaikum walakna, lebih jangan. Ya, al-jaza' min jinsal, ya kembali dirimu yang mati. Ketika Aisyah menambah walakna, maka beliau berjalan, jangan ya Aisyah. Bukankah mereka mendoakan kita jelek? Ya, kita alaikum sudah cukup mengembalikannya. Nah, ada penorang orang maksiat, kita menyampaikan, ketika menyampaikan salam kita jawab waalaikumsalam, maknanya kita doakan. Karena mendidik orang yang maksiat lebih mudah daripada merubah, menasihati orang ahli bid'ah. Karena orang maksiat tidak punya dalil. Hawa nafsu yang dipakai dan mudah, dan orang menangkap orang maksiat, pencuri, pemabuk banyak. Menangkap ahli bid'ah susah. Tidak ada penjara untuk ahli bid'ah. Penjara untuk pencuri, pemabuk, pemberontak ada. Penjara ahli bid'ah tidak ada. Karena yang harus menangani adalah yaitu ulama sunnah. Maka jika seorang pemimpin dia ulama sunnah, wajib untuk yaitu memberantas kebid'ahan tersebut. Dan juga menghukum orang ahli bid'ah. Sebagaimana para ulama sunnah dahulu. Wal ajzu, ada pun tidak mampu muqayyad. Ya, tergantung Karena dalam satu hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Wa yaturu ma'aha wujudan wa adaman. Dan tergantung dengan kemampuan dia, wajibnya dan tidak wajibnya. Ini bagi orang yang tidak mampu. Kemudian juga berikutnya, adamu ta'zimi alil ahwa. Tidak boleh kita mengagungkan, memuliakan, memberi gelar yang baik kepada penyembah hawa nafsu, wal bidai, dan kepada orang ahli bidah. Tidak boleh dipanggil sayyid, al-mukarram tidak boleh. Bagaimana al-mukarram? Dia orang yang melecehkan Islam. Wa khasatan, khususnya liman kana yu'aridu sunnah, orang yang membantah, yang berpaling, yang menolak sunnah. Wa yad'u ila bid'ati, dan orang yang mengajak kepada kebid'ahan, maka tidak boleh kita mengagungkan mereka walaupun kerabat sendiri. Karena Allah Ta'ala memuliakan bukan kepada orang maksiat, bukan kepada ahli bid'ah. Allah memuliakan orang ahli takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, terkadang orang itu karena takut manusia maka dikasih gelar-gelar yang mulia, al-mukarram, yakni sahibul fadila. Betul yang betul sahibul bidah. Nah, itu kalau dia mampu dan berani. Memang sahibul bidah, bagaimana sahibul bidah diganti sahibul mukarram? Tidak diperkenankan. Maka kalau tidak mampu, diam. Wa min suwari ta'zim, di antara bentuk-bentuk pengagungan kepada orang ahli bid'ah yang diharamkan dalam Islam, pertama itlaqul alqabil hasanah, ya, yaitu memberi gelar-gelar yang baik, tidak boleh. Karena mereka melecehkan Islam. Dilarang kita memberi gelar as-sayyid, yang mulia, sahibul fadilah, sahibul sa'adah, tidak boleh. Nah, kenapa? Karena mereka menghina Islam. Orang menghina Islam berhak untuk dihina atau dibiarkan. Dinasihati. Wal musyiratu bitta'zim alaihim. Adapun orang yang melampiaskan keagungan, pengagungan kepada orang-orang ahli bid'ah, faqad khadzara al-ulama min dzalika. Para ulama telah mentakdir, memberi peringatan keras. Wa minhu kalamul Izz ibn Abdissalam, di antaranya fatwanya al-Imam Al-Izz ibn Abdissalam. Madza yaqulu? Apa yang beliau sampaikan? Wa amma ikramuhum bil alqabil hasanah. Adapun memuliakan mereka dengan membeli gelar yang baik, fala yajuzu illa li daruratin. Tidak boleh kecuali dalam keadaan paksa, darurat. Seperti apa? Yang jadi walil amri banyak ahli bid'ah. Nah, maka kita katakan rois fulan. Nah, karena dia sebagai rois. Itu namanya fala yajuzu illa li daruratin. Dia sebagai rois, kita katakan rois gitu. Au hajatin massa, atau sangat membutuhkan dalam hal tertentu. Wa yanbai an tuhana al-kafaratu wal fasaqatu. Dan seharusnya dibuat hina orang-orang yang kufur itu dan orang-orang yang fasik. Karena orang fasik adalah yang man kharaja an ta'atillah, orang yang tidak taat kepada Allah. Ini sikapnya para ulama sunnah. Berbeda dengan sekarang durangkulnya orang ahli bid'ah. Padahal dia ahli sunnah. Maka tidaklah orang mengaku dirinya ahli sunnah merangkul ahli bid'ah kecuali urusan dunia. Fattakut dunia wattakun nisa. Maka boleh bersalah hati-hati dengan fitnah dunia ini. Berapa banyak orang diam tidak bicara yang hak karena masalah urusan dunia. Dan banyak buktinya. Qala Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi rahimahullah taala fi wasiyati Nabi sallallahu alaihi wasallam Berkata Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah taala di dalam mensifati atau menjelaskan petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana yakrahu ay yustamala al-lafdhus syarifu al-masunu fi haqqi man labisa kadzalik. Dibenci maknanya haram menggunakan lafad-lafad yang mulia yang terjaga bagi orang yang tidak berhak untuk dimuliakan. Adapun ketika itu raja boleh, sebagaimana beliau mengirim surat kepada Herakles, ila azimi Kisra, nah, kepada yaitu kepada juga pemimpin orang Nasrani, ya, dan juga yang lainnya. Maka ketika dia berhak, kita sebut namanya, yang sebut gelarnya itu khusus. Tapi orang ahli bidah yang tidak punya gelar, tidak menjabat satu kedudukan, tidak boleh dikasih gelar. Wa ya wa min hadhil alqab, dan di antara gelar-gelar alladzi warada nahyu anha, yang dilarang kita memberi gelar kepada orang ahli bid'ah, ala wajhil khusus, dalam hal yang secara khusus seperti lafaz sayyid, sayyiduna, bahkan beliau tidak mau ketika dipanggil ya sayyidana wa ya bina sayyidina wa ya a'zamana wa ya bina a'zamina. Beliau yang berhak, tapi beliau tidak mau, karena sayyid itu maknanya as-sayyidu Allah tabaraka wa ta'ala. Sayyid itu adalah Allah. Itu beliau menolak bagaimana umatnya memberi gelar terhadap orang yang tidak layak mendapatkan gelar dengan kalimat ini. Kama fil hadis, bagaimana disebutkan dalam hadis, la taqulu lil munafiki sayyidun. Jangan kamu berkata pada orang munafik, oh kamu itu tuan, tidak boleh. Orang munafik orang hina. Karena mereka yudhirun al-Islam, menampakkan Islam untuk menipu kaum muslimin. Wayubtilun al-kufra, mereka yaitu merahasiakan kekufurannya. Tentu musuh yang paling bahaya dibandingkan orang kafir. Karena orang kafir, orang awam muslim tahu. Orang kafir tidak sholat. Tidak ada orang kafir berkhutbah ngaji. Orang awam tahu. Tapi orang munafik, qala Allah ta'ala wa qala nabi, namun bermaksud untuk merusak. Dan sekarang banyak bermunculan orang munafik ini. Apalagi kalau kita melihat di media sosial, di internet. Tapi yang faham adalah orang punya ilmu. Banyak orang munafik menjilat, merusak dini. Bicara agama sana. Dicari bahasa-bahasa sifatnya bisa dimaklumi oleh orang kafir, ya, tapi itu menyakitkan kaum muslimin. Kalau yang bicara seperti itu adalah orang-orang awam, masih maklumi karena ketidaktahuan ilmunya. Tetapi kalau itu seorang yang alim fiddin, bicara demikian bahaya. Dan nanti ada masalah ketika meninggal dunia berhadapan dengan malaikat. La taqulil munafiki sayyidun, jangan kamu memanggil atau menjuluki orang munafik tuan atau sayyid, tidak boleh. Wa kadza al hukmu fi kulli laqabin, demikian juga hukum untuk setiap gelar, walaupun itu bukan sayyid, namanya al mukarram, ya, as sa'ata, yang berbahagia, tidak boleh. Au muhibbun au habib, tidak boleh. Karena al-habib hanya untuk orang-orang beriman. Au lafzin mus'irin bita'zim, atau menggunakan lafaz yang menuju kepada keagungan. La yajuzu itlaqu alim, tidak boleh kita menggunakan lafaz untuk mereka. Karena lafaz yang menunjukkan memuliakan orang munafik, memuliakan orang ahli bid'ah, tidak boleh. Ya. Karena orang munafik in tastaghfir lahum am lam tastaghfir la yaghfirullah lahum. Engkau wahai Nabi memintakan ampun kepada mereka atau tidak, tetap Allah Ta'ala tidak mengampuni. Karena mereka itu orang kafir tapi menampakkan keislaman untuk menipu orang mukmin. Yukhadi'unallaha walladzina ma'ahu. Mereka itu berikan untuk menipu Allah, padahal Allah Ta'ala tidak ditipu. Contoh lain, kal hakim, wah tidak boleh. Ya. Kal hakim, wah ini al hakim tidak boleh. Itu kalimat yang mulia. Nah, bahkan kalau menurut ahli hadis, kalau sudah hakim itu melebihi daripada muhaddis. Ya, tidak luput dari hadis yang dipahami kecuali satu dua. Al-Abqarim, Al-Qarim makna Sayyid, paduka yang mulia. As-Sami, Sumuwi, Sumuwi Fulan, yang dimuliakan Fulan tidak boleh. Ya, kecuali kalau itu raja. Ya, karena beliau, yaitu mengirim surat ke Raja Herakles, yang lainnya, Ila Azimi Rum, pembesar Rom boleh, karena di situ yang disebut raja bukan orangnya. Yang nomor dua, dilarang kita pula takniyatuh memberi kunyah yang baik. Ya, kunyah dianjurkan di dalam din, bahkan juga lakob. Fa inna min suwari ta'zimihim wa takrimihim. Kenapa bila kita beri kunyah yang baik? Ya, ya. Berarti mengagungkan mereka dan memuliakan mereka. Padahal mereka bukan orang yang mulia. Bagaimana kita muliakan orang yang tidak mulia? Yaqul Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi, berkata Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi rahimahullah taala, wa ammal kunyatu fa hiya na'u takrimin lil mukanna wa tanwihun bihi. Watanwihin bi'i. Hadapan memberi julukan. Yang mulia termasuk bagian memuliakan orang yang dijuluki. Watanwi sama. Yaitu memanjakan atau memuliakan pula. Tidak boleh. Kama qala syairi, bagaimana penyair berkata, ukannihi khina unatihi liukrimah. Nah, ukannihi khina unatihi liukrimah. Wala alqabu wal mar'ata wassawa'ata allaqab. Wala alqabu wassawa'ata allaqab. Wassawa'ata lisawa'ata. Wala alqabu wassawa'ata allaqab. Ukannihi aku berikun ya dia. Khina unatihi ketika saya memanggilnya. Liukrimahu untuk memuliakan. Jadi makna memberi kunyah itu berarti memuliakannya. Wala ulakibuhu, dan saya tidak memberi gelar. Wassawata laqabi, bersama dengan laqab yang jelek. Jadi laqab yang jelek tidak ditujukan kepada orang yang beriman, tetapi ditujukan kepada orang yang fasik. Demikian juga kunyah tidaklah disampaikan kecuali orang yang berhak untuk dimuliakan, orang yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya nomor tiga. La yajuzu istiqbaluhum. Di sini ada makna, ada tambahan kalimat la yajuzu. La yajuzu istiqbaluhum bil bisri wa talaqati. Tidak boleh kita menyambut mereka dengan wajah yang berseri-seri dan senyum. Harus menunjukkan wajah yang merah. Menunjukkan kebencian. Ya, ini harus kita faham. Dan banyak orang yang salah dalam hal ini. Ketika mereka punya pekerjaan yang sama dalam satu instansi atau satu pekerjaan, lalu semuanya dimuliakan. Tidak boleh. Allah Ta'ala muliakan hambanya yang beriman. Tidak ada dalam satu ayat pun Al-Quran Allah memuliakan orang kafir, tidak ada. Yang dimuliakan hambanya beriman, sekalipun punya dosa. Karena Allah Ta'ala mencintai orang beriman. Dzakara Syekh Sulaiman bin Abdullah rahimahullah ta'ala, anna min suwari muwalati a'da'illah al-basasatu lahum wat-talaqatu. Disebutkan oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah rahimahullah ta'ala, salah satu ulama sunnah, sesungguhnya di antara bentuk mencintai musuh-musuh Allah, muwalatan ini wakibu, mencintai musuh Allah, al-basasatu lahum, menampakkan wajah berseri-seri, senyum. Wat-talaqat, talaqatul wajah maknanya, ya ini wajah yang menunjukkan senangnya, tidak boleh. Nah, musuh ya kita hadapi seperti musuh. Saudara kita hadapi dengan seperti saudara kita. Undur atur sunniyah fil ajwabatin najdiyah. Selanjutnya pula. La yajuzu taqdimuhum fil majalis. Nah. Awit talattufum ma'ahum fil kalami. Tidak boleh diletakkan di depan dalam majelis. Biasanya kursi-kursi depan untuk orang-orang tertentu. Yang ahli ibadah diletakkan di belakang, tidak boleh. Hanya orang menjadi imam harus ulin nuhah. Orang-orang punya akhlak yang baik, punya hafalan yang baik. Dan sof-sof yang di belakang imam harus sof orang-orang yang faham din. Dan juga bisa membetulkan imam ketika salah. Maka mendudukkan mereka di depan atau berlaku lembut, bicara dengan lembut pada mereka, hukumnya haram. Karena Allah Ta'ala berwakhlud alaihim. Bersikaplah keras, maknanya kita menunjukkan wajah yang tidak menyenangkan. Fa'innahu minal ikrami lahum al-munafi lima taqarrara min wujudi min wujubi idlalihim wa ihanatihim. Maka sesungguhnya meletakkan dia duduk di depan termasuk memuliakan mereka, yang ini meniadakan apa yang telah ditetapkannya. Kita harus membuat hina mereka. Nah, idlali merendahkan mereka, wa ihanatim dan menghina mereka. Tapi menghina dengan sikap, bukan dengan mencaci lisan kita, tapi dengan perangai. Wal ighladhi alim dan juga berlaku keras, menunjukkan keras supaya mereka mengerti. Kama fi qouli ta'ala waghlud alaihim. Berlakulah keras terhadap mereka. Dan juga beliau, dan juga Allah Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Fatihah yang terakhir, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar rukhamau bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan para sahabat yang mencintai Rasulnya, mereka belas kasihan terhadap orang mukmin dan keras terhadap orang kuffar. Kemudian ahli bid'ah adalah bagian daripada macam kufur, karena mereka menentang ayat-ayat Allah Ta'ala. Cuma ahli bid'ah tingkatnya beda, ada yang sampai keluar dari din dan ada lagi yang belum sampai keluar. Namun muamalah ketika mereka mengajak manusia kepada kebid'ahan, muwalat, mencintai orang karena sebab mengikuti bid'ahnya, maka kita wajib menyikapi seperti sikapnya para ulama sunnah. Nomor 5. La yajuzu da'watuhum lit'am, jangan diundang untuk makan. Ya. Ya. Undang-undang ahli bid'ah tidak boleh. Apalagi dikasih nyambut, sambutan, wah ini rusak. Bagaimana orang-orang yang hadir, orang ahli sunnah lalu yang menyambut ahli bid'ah? Jadi merusak. Ahli bid'ah perlu dinasihati. Dan kalau perlu dia itu dicawi supaya mereka merasa hina. Jadi tidak boleh diundang untuk makan. Fa innahu min anwa'il ikrami lahum. Sebab kalau kita mengundang mereka, berarti memuliakan mereka. Tidaklah orang mengundang makan karena mencintainya. Maka orang ketika membenci mesti menjauh. Menyapa saja tidak mau, apalagi mengundang makan. Ma'awurutin nahyi sharih. Bersama datanya dalil yang sudah jelas larangan mengundang makan dari orang-orang ahli bid'ah. Minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala, yang mana beliau bersabda, la tusakhib illa mu'mina. Ya. Jangan kamu berkawan kecuali orang mukmin. Kalau kita berkawan saja tidak boleh, bagaimana mencari ilmu kepada ahli bid'ah? Nah, ini bahaya. Berkawan saja tidak boleh. La tujalisu sahibal ahwa. Jangan kamu duduk-duduk berkawan dengan orang penyembah hawa nafsu. Lalu bagaimana menuntut ilmu? Walaupun hanya sekedar mencari ijazah. Kecuali ahli bid'ah itu memang mengajarkan ya tentang bengkel. Dengan syarat kita tidak terpengaruh dengan akidahnya. Karena urusan dunia kepada siapa boleh. Tapi kalau dia menyeru kita, ya kita membengkel dan juga mengajak kita untuk kebid'ahan, kita harus cari bengkel yang lain. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Hadis ini yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, juz yang 5 halaman 167. Wala ya'kulu ta'amaka, dan jangan sampai makan makananmu itu wahai orang mukmin illa taqiyun, kecuali orang-orang yang ahli takwa. Ya. Nah, ini begitu prinsipnya ulama dahulu. Agar mereka merasa terpencil. Kalau tidak mau diperlakukan seperti ini, tinggalkan kebid'ahan. Sehingga menjadi bersaudara dengan orang yang ahli sunnah. Nomor 6. Tahni'atuhum fil munasabah. Ya. Menyampaikan ucapan selamat dalam hal tertentu, hari raya ya, atau yang lainnya. Selamat tidak boleh. Ya. Kenapa? Mereka adalah musuhnya Allah. Atau bicara yang menggembirakan mereka. Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu untuk orang ahli sunnah. Bukan minna wa minhum, tidak wa minkum. Nah, ahli sunnah. Al-amma secara umum seperti kal-a'yad, pada hari-hari ulang tahun. Wa ghairiha. Kita tidak boleh menyampaikan selamat ini selamat itu. Wal munasabatul khas, dan juga ada acara-acara yang khusus, acara-acara yang spesial. Kat tahni'a bizawaj. Barakallahu laka wa baraka 'alaika, tidak boleh. Diundang tidak hadir. Awilatati mauludin, atau dengan lahirnya anak. Diundang untuk hadir di akikahnya, kita tidak hadir. Jangan munasabah. Walaupun kita tidak diorangkan oleh orang. Sekalipun orang benci. Karena kita bukan mencari ridhonya manusia. Beliau bersabda, manil tamasa ridhon nas. Bisakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata anhu annas. Barang siapa yang mencari ridhanya manusia, sedangkan Allah Ta'ala marah, maka Allah akan marah kepada dia dan membuat hambanya marah kepada dia. Ya. Jadi jangan sampai kita itu mencari gembiranya orang. Al-Qudumi Ghaibin, atau ketika mereka hadir dari bepergian. Tidak boleh kita menyambutnya. Selamat datang wahai saudaraku. Bukan saudara. Saudara kita orang mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang ahli bid'ah bukan beriman dia. Aw biman sipin atau karena satu kedudukan, terangkatnya kedudukan jabatan. Aw wilayatin, nah, atau dia menduduki sebagai ini dan itu, menjabat satu wilayah oleh ahli bid'ah tidak boleh. Fa innaha la tajuz, hukumnya haram karena termasuk ikram, memuliakan mereka. Li'annaha min suwari ta'zim lahum, karena itu termasuk bentuk pengagungan kepada mereka. Wa ala khilafi hati salaf, dan menyelisihi petunjuknya ulama salaf. Begitu ya ikhwan, pentingnya kita memahami tentang prinsipnya ulama sunnah kepada pelaku-pelaku bid'ah. Yaqul Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi, wa qad kana alul wara' min alil ilmi, dan sungguh telah ada orang-orang yang sifatnya tawadhu. Al-wara' kan orang yang takut, yang berhati-hati jatuh kepada kemungkaran. Dari kalangan ahli ilmi, ya tajannabuna tahniyata dzalamati fil wilayati, ahli ilmi menjauhi menyampaikan yaitu ucapan selamat terhadap orang-orang berupa zalim ketika mereka menduduki wilayah, nah, menduduki kedudukan, tidak mau. Sekala diucapkan selamat orang awam, si fulan saja sudah menyambut kebaikannya, akhirnya menjadi panutan orang awam. Tapi kalau ulama dia diam, tidak menyampaikan kalimat yang baik, orang awam kebun, si fulan diam dia. Ya, jangan sampai kita orang punya ilmu salah langkah sehingga menjadi panutan orang-orang yang awam. Wa tahniyatul juhal biman sibil qada'i wa tadris, menyampaikan pula yaitu ucapan selamat kepada orang-orang yang bodoh, yang dia menduduki sebagai hakim atau mengajar, tidak boleh. Hanya ikhwan, bagi pengajar kita dari kalangan yaitu umum harus menuntut ilmu din. Ya, bagaimana kita juga bisa belajar bahasa Arab? Karena kita di area atau mengajarkan din. Jika santrinya belajar din, para asatidznya yang belum tahu bahasa Arab belajar bahasa Arab. Dan belajar pula din. Karena kewajiban belajar din bukan hanya santri, tetapi lebih daripada itu para asatidz. Karena dia tanggung jawabnya lebih besar. Jangan sampai menyesatkan bawahannya. Wal ifta, dan tidak boleh memberi fatwa. Orang bodoh minta fatwa. Nah, tetapi orang yang alim memberi fatwa. Fas'alu ahla dzikri, bukan fas'alu ahlal jahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tajannuban, dalam rangka menjauhi limaktil lain, kemarahan Allah. Wasukutihim fi ainihi, dan jatuhnya mereka ada di tangan orang-orang atau di kekuasaan orang-orang yang zalim. Wallahu a'lam. Baik ikhwan, waktunya sudah isya, kita cukupkan sekian, insyaallah akan kita lanjutkan pada waktu yang lain biidznillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.